إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Kita melanjutkan bab qasri shalah fi safar, bab tentang mengqasar atau meringkas salat dalam suatu safar. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mendengar keterangan tentang hukum dari qasar, yakni mengqasar salat ketika safar. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, beliau menerangkan bahwa yang beliau pandang terkait dengan hukum mengqasar salat ketika safar adalah perkara yang mustahab. Dan ini kedudukannya, yakni mengqasar salat, afdal dibandingkan itmam, dibandingkan menyempurnakannya. Dan ini merupakan pendapat jumhur ulama. Dan beliau juga menyatakan bahwa sebagian dari kalangan para ulama ada yang berpendapat wajib. Ada yang berpendapat wajib, di antara mereka adalah Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man ibn Thabit rahimahullah. Sehingga mereka yang berpendapat wajib, ya, memandang bahwa seandainya seorang musafir menyempurnakan sholatnya, maka tidak sah sholatnya. Allahu ta'ala alam apa yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di dan menjadi pilihan beliau. Ini yang insyaAllah rajih. Dan beliau menegaskan was-sahih, dan yang benar, annaha tujizi'u. Seandainya seorang musafir dia menyempurnakan sholatnya, ya, dari salat-salat yang rubaiyah, maka tetap sah salatnya meskipun dia meninggalkan perkara yang afdal. Dan beliau menyatakan lakin yukrahu al-itmam, akan tetapi hal yang dibenci bagi seorang musafir untuk menyempurnakan salatnya ini ketika mereka salat sendirian. Ya, adapun pembahasan bagaimana ketika bermakmum kepada orang-orang yang mukim, ini di luar dari perkara ini. Kemudian kata beliau selanjutnya, walaisa lahu, ini walaisa lil qasr, illa sababun wahidun. Tidak ada bagi qasr salat ini kecuali satu sebab saja, wa huwa safaru bil ijma, di mana satu-satunya sebab yang membolehkan bagi seseorang untuk mengqasar salat adalah karena safar, dan ini berdasarkan ijma, berdasarkan kesepakatan para ulama. Jadi sebab yang membolehkan bagi seorang untuk mengqasar salat hanya karena safar. Wa ammal maradu fala yubihuhu, adapun alasan sakit, ya maka yang demikian tidaklah membolehkan bagi seseorang untuk mengqasar salat, ya meskipun dia mengalami sakit parah, ya, tetap dia menyempurnakan salatnya. Wala yuqsaru illa ar-ruba'iyah, dan tidak ada dari salat-salat yang boleh diqasar kecuali salat yang ruba'iyah, ya, yang 4 rakaat itu yang boleh untuk diqasar. Jadi di sini Al-Imam Sa'di rahimahullah menegaskan bahwa sebab yang membolehkan bagi seorang untuk mengqasar salat adalah karena safar. Sehingga kalau misalnya ada seseorang yang sakit, ya, kemudian dia dirawat di luar daerah, ya, di luar daerah ada jarak safar, maka dia dibolehkan untuk mengqasar bukan karena sakitnya, tetapi karena sebab apa? Sebab safarnya. Wa amma ats-tsulatsiyyatu was-tsana'iyyatu fala tuqsaru bil ijma'i. Telah beliau menyebutkan bahwa salat yang boleh untuk diringkas adalah salat yang ruba'iyah. Beliau menyatakan adapun salat-salat yang terdiri dari 3 rakaat atau ats-tsulatsiyyah ataupun 2 rakaat as-tunaiyah, maka tidak diqasar, ya, berdasarkan ijma, kesepakatan pada ulama. Diperhatikan di sini beliau pada beberapa perkara, pada fakta, pada paragraf ini sering menyebut permasalahan ijma, ya, permasalahan ijma. Dan ini, ya, termasuk di antara dalil di dalam syariat kita adanya ijma, ya, berdasarkan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tajtami'u ummati 'ala dhalalah, tidaklah umatku akan sepakat dalam sebuah kesesatan. Maknanya jika mereka, umat ini, sepakat, menunjukkan bahwa kesepakatan mereka atau ijma mereka ini perkara yang maksum, ya, perkara yang terjaga dari kesalahan. Dan pendalilan dengan ijma, ya, ini pendalilan yang membungkam, ya, upaya orang untuk berdalih, ya, dengan perkara perkara lain. Karena kalau seorang misalnya, ya, berhujjah dengan ayat atau dengan hadis, ya, terkadang mungkin pihak lawan bicara akan mengatakan, nah itu ayat itu tafsirnya bagaimana, ya. Ketika berdalil dengan hadis, mungkin lawan bicara akan mengatakan itu hadisnya sahih atau tidak, terus pemahamannya bagaimana. Tetapi ketika kita menyebutkan tentang suatu perkara yang itu memang disepakati oleh para ulama dan kita mengatakan ini adalah perkara ijma, maka tertutup ya hujjah atau argumen lawan bicara untuk mengatakan itu pemahamannya bagaimana. Kita sudah menyatakan bahwa inilah pemahaman ya para ulama kita dalam permasalahan ini, bahwa mereka sepakat hukum tentang perkara ini demikian. Jadi, ya, sebagaimana dalam permasalahan ini sepakat para ulama ya menyatakan bahwa salat yang boleh untuk diqasar hanya yang rubaiyah, yang terdiri dari 4 rakaat. Tidak ada khilaf di kalangan mereka. Kemudian qawluhu fi hadith Ibn Umar radhiyallahu anhuma, sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, fakana la yazidu fi safari ala rak'ataini wa Aba Bakrin وعمر وعثمان كذلك. Perkataan pada hadis Ibnu Umar ini dari perkataan Ibnu Umar sendiri radhiyallahu taala anhuma, yang beliau mengatakan, aku telah menemani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di mana beliau tidaklah pada safarnya menambah ya dari 2 rakaat, artinya pada salat-salat yang rubaiyah beliau tidak menambah ya dari 2 rakaat yang beliau laksanakan pada salat-salat tersebut, yaitu salat zuhur ataupun salat asar ataupun salat isya. Beliau hanya melaksanakan 2 rakaat 2 rakaat. Wa Aba Bakrin wa Umar wa Utsman kadzalik, demikian pula aku telah menemani Abu Bakar, Umar dan Utsman ya dalam safar mereka, ya mereka pun demikian seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada safar-safar beliau. Ai la yaziduna ala rak'ataini, yani mereka Rasulullah dan 3 para sahabat yang utama tersebut tidaklah mereka menambah ya dari 2 rakaat. Wa hadhihi, dan ini kata Al-Imam Sa'di rahimahullah, sunnatuhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa sunnatul khulafa'ir rasyidin min ba'dihi, di mana ini merupakan sunnah beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan sunnah para khulafa'ur rasyidun yang datang ya sepeninggal beliau sebagai pengganti beliau di dalam memimpin umat ini ya, yang kita diperintahkan untuk berpegang dengan sunnah mereka sebagaimana pada hadis Al-Ibad Ibn Sariyah, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'dih, adlu 'alayha bin nawajid. Al-Syaikh Ahmad Ibn Yahya An-Najmi rahimahullah, beliau menerangkan terkait dengan ucapan sahabat Abdullah Ibn Umar, sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fakana la yazidu fis safar ila akhir al-hadith. Beliau menyatakan, ya, pada kitab beliau Ta'sisul Ahkam, anna mudawamatan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala al-qasr fi safar, kata beliau, anna mudawamatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala al-qasr fi safar, bahwa terus menerusnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam melaksanakan qasr pada safar beliau. وعمل الخلفاء الراشدين به وعمل الخلفاء الراشدين به من بعده, dan demikian pula yang diamalkan oleh para khulafa ar-rasyidun, ya, yang datang setelah beliau. Kata Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi, yadullu ala rujhanihi ala al-itmam. Ini sebagai dalil yang menunjukkan, ya, lebih kuatnya perintah untuk mengqasar, ya, dibandingkan seorang musafir menyempurnakan salat-salatnya yang rubaiyah. Ya, jadi sebagaimana keterangan awal dari Al-Imam As-Sadi rahimahullah di sini, bahwa mengqasar bagi musafir ini adalah perkara yang afdal, ya, dibandingkan melaksanakan secara itmam. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa hadhihi ni'matun minallahi wa rukhsah wa takhfifun 'ala 'ibadihi. Hal yang demikian, yakni sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para al-khulafa ar-rasyidin terkait dengan mengqasar dalam safar, merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan keringanan yang Allah berikan kepada umat ini. Nikmat dan rukhsah. Ya, nikmat dan keringanan atas umat ini. Wa takhfifun 'ala 'ibadihi, dan perkara yang meringankan, ya, beban atas hamba-hambanya. Baik. Ini syariat qasar, jadi merupakan nikmat dan sekaligus keringanan yang Allah berikan kepada umat ini. Dari sini kita juga bisa mengetahui bahwa hukum asal dari salat-salat itu adalah itmam, ya, sempurna, kecuali ketika seorang dalam keadaan melaksanakan safar. Oleh karena itu pada hadis Ibn Abbas yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, beliau berkata, Faradallahu as-salata ala lisani nabiyikum sallallahu alaihi wasallam fil hadari arba'an wa fis safari raka'ataini wa fil khawfi raka'atan. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, faradallahu as-salata ala lisani nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan salat, ya, melalui lisan Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam, fil hadari arba'an, ketika mukim, ya, tidak sedang safar, itu 4 rakaat. Ini salat-salat yang rubaiyah. wa fis safari rak'ataini. Adapun ketika safar, maka dua rakaat. Wa fil khaufi rak'atan. Adapun pada kondisi khauf, ya, suasana yang mencekam, menakutkan, ya, termasuk ketika perang, maka Allah mewajibkan, ya, untuk sholat satu rakaat. Ya, sebenarnya ini bisa dipelajari nanti pada pembahasan sholatul khauf. Jadi dari hadis ini, ya, hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, menunjukkan bahwa asal, ya, sholat itu adalah 4 rakaat. Bagi musafir, Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan, dan ini nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya untuk mengqasar salatnya. Kemudian kata Imam Sa'di rahimahullah, li'anna as-safara madhinnatul masyaqqati. Dikarenakan safar adalah suatu kondisi yang madhinnatul masyaqqah. Ya, diduga kuat kondisi tersebut, seorang yang melaksanakannya atau melakukannya mengalami masyaqqah. Ya, kesulitan. Oleh karena itu ada sebagian riwayat disebutkan as-safaru qit'atun minal adab, bahwa safar itu, ya, sebagian dari azab, karena seorang yang melakukan safar, ya, terhalang dari makanan yang biasa dia makan, terhalang dari istirahat, ya. Dan ini perkara yang musyahadah, yang bisa dilihat, disaksikan. Seenak apapun fasilitas yang ditemukan di masa kita dari alat-alat transportasi, tetap yang namanya safar, seorang mengalami apa yang dia alami ketika tidak sedang safar. Ya. Jadi secara umum ketika seorang safar mengalami adanya sekian banyak perkara yang menyulitkan, termasuk mungkin ketika hendak buang hajat, ya, ataupun hal-hal yang lainnya. Kata beliau selanjutnya, was-sahihu annahu la yushtaratu lis-safari muddatay yawmaini. Yang benar, tidaklah dipersyaratkan, ya, untuk suatu safar, ya, jika perjalanannya menempuh waktu 2 hari. Dan dikatakan 2 hari, ini siang dan malamnya, 2 hari 2 malam. Bal yajuzul jam'u wal qasru fi kulli ma yusamma safaron. Bahkan dibolehkan untuk menjama dan mengqasar salat pada setiap yang dinamakan safar. Dan dari pendapat-pendapat yang ada di kalangan para ulama berkaitan dengan berapa, ya, jarak perjalanan yang dikatakan dengan itu seorang, ya, telah menempuh suatu safar yang dengannya dia boleh untuk mengqasar salat, ya, demikian juga dibolehkan untuk menjamaknya. Maka Allah Ta'ala alam, pendapat yang paling kuat dalam hal ini apa yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, yakni setiap suatu perjalanan yang secara umum orang ya atau adat urf ya dalam suatu masyarakat menganggap bahwa itu adalah safar, ya, perjalanan yang seseorang butuh untuk menyiapkan bekal, ya, maka itulah yang dimaksud dengan safar. Kenapa demikian? Karena kalau berdasarkan jarak, ya, perlu untuk diketahui bahwa riwayat-riwayat tentang perjalanan Rasulullah SAW yang di situ beliau mengqasar salat, demikian juga menjamaknya, ya, terkait dengan jarak, ya, mukhtalifah, ya, beragam, berbeda-beda. Atas dasar itu, maka dalam hal ini sebuah safar kembali kepada apa yang menjadi penilaian, ya, umuman sebuah masyarakat, apakah jarak perjalanan tersebut seseorang butuh untuk, ya, menyiapkan perbekalan yang dengannya dikatakan itu sebagai sebuah safar. Ya, sebagai contoh misalnya, kita jika melakukan perjalanan menuju Jakarta ataupun Surabaya, secara umum, ya, masyarakat kita menganggap itu sebuah perjalanan jauh yang butuh untuk menyiapkan perbekalan. Meskipun bisa saja bagi sebagian orang karena harta yang melimpah yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ya, dia bisa menempuh perjalanannya dengan fasilitas transportasi yang mungkin hanya hitungan menit, ya, bisa sampai ke tempat tersebut. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu karena akan ditemukannya, ya, kendaraan-kendaraan yang bisa menyampaikan tempat yang dahulu, ya, butuh untuk ditempuh berhari-hari, ya, atau bahkan berbulan-bulan, di mana di masa kita bisa ditempuh dalam hitungan yang sangat singkat. Semua itu tidak lepas dari keberadaan tempat tadi sebagai tempat yang dikatakan, ya, perjalanan tadi adalah safar. Ya. Mungkin di masa kita ada pesawat yang diistilahkan supersonik karena kecepatannya melebihi kecepatan suara. Ya. Ketika seorang menaiki kendaraan tersebut sampai di suatu tempat yang umumnya, ya, orang menganggap itu perjalanan jauh, ya, tetap dikatakan apa? Dikatakan apa? Safar. Ya. Selanjutnya kata beliau, wa kana an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa khulafa'uhu min ba'dihi yusalluna bin-nasi fi Mina wa yaqsuruna. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para khalifahnya yang memimpin umat ini setelah beliau, mereka melaksanakan salat mengimami manusia di Mina, ya, pada ayyamul hajj, ya, pada hari-hari pelaksanaan ibadah haji. Nabi dan para khalifah beliau memimpin manusia, mengimami mereka salat di Mina, ya, sesuai dengan waktu-waktunya, tidak dijamak. Wa yaqsuruna, dan mereka mengqasarnya. Ya, demikian yang dilakukan oleh para khalifah tersebut, termasuk Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, ya, di awal-awal masa khilafah beliau, sampai kemudian beliau berijtihad, ya, ketika mendengar ada sebagian dari kaum muslimin yang baru masuk Islam, ya, dan ada pembicaraan di antara mereka bahwa salat itu hanya 2 rakaat, maka berita yang sampai kepada beliau ini menjadikan beliau berijtihad untuk, ya, menyempurnakan salat ketika di Mina, dan itu pun sesuatu yang dikritisi, ya, oleh para sahabat, termasuk di antara mereka adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Jadi pada hari-hari di Mina, ya, bagi para jemaah haji, mereka diperintahkan yang berdasarkan sunnah yang dicontohkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pelaksanaan Hajjatul Wada, yang Nabi menyatakan, ya, khudu anni manasikakum, hendaklah kalian mengambil dariku manasik kalian. Maka termasuk di dalamnya ketika para hujjaj berada di Mina untuk mereka sholat sesuai dengan waktu-waktunya, tidak dijamak dan dilaksanakan secara qasar. Kemudian walam ya'muru ahla makkata an yutimmu. Mereka, Rasulullah dan para khalifahnya, tidak memerintahkan penduduk Makkah. Ya, tidak memerintahkan penduduk Makkah untuk menyempurnakan salat mereka. Dan terkait dengan perkara ini ada beberapa tafsiran di kalangan para ulama. Ya, penduduk Makkah pun mengqasar salatnya pada hari-hari Mina. Al-Imam Ibn Baz rahimahullah pada fatwa beliau menyebutkan beberapa pendapat di kalangan para ulama. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa yang pertama, ya, mengqasarnya penduduk Makkah pada hari-hari Mina, ya, li ajli nusuk, karena dalam rangka melaksanakan manasik. Ini yang pertama. Yang kedua, pendapat yang menyatakan bahwa Mina ini sudah di luar Makkah sehingga dianggap ini sudah merupakan jarak safar yang dengannya mereka mengqasar. Baik, yang ketiga, ya, dan ini yang ditegaskan oleh beliau Al-Imam Ibnu Baz rahimahullah, bahwa apapun dari pendapat yang ada, demikian, ya, yang dicontohkan dan diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para hujjaj, ya, para sahabat yang bersama dengan beliau ketika itu, bahwa sunnah, ya, yang semestinya bagi seluruh hujjaj, ya, termasuk di dalamnya adalah penduduk Makkah. Ya, sebagaimana kita ketahui di saat itu kan ada orang-orang dari Makkah, karena ini kejadian setelah Fathu Makkah. Bahwa sunnah, ya, yang diajarkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bagi mereka di hari-hari Mina, ya, termasuk di dalamnya adalah penduduk Makkah, ya, untuk mengqasar sholat, ya, terlepas dalam hari ini karena dalam rangka melaksanakan manasik, ataupun dengan anggapan pendapat bahwa Mina sudah merupakan jarak safar dari Makkah. Al-Muhim, demikian yang dilaksanakan dan diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Kemudian wa innama amarahum bil itmami fi nafsi Makkah fil Masjidil Haram. Dan hanyalah sesungguhnya beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka, yakni penduduk Makkah, untuk menyempurnakan salatnya fi nafsi Makkah, ya, yakni di Makkah itu sendiri, yakni fil Masjidil Haram, ketika mereka melaksanakan salat di Masjidil Haram atau Masjid Ka'bah. Ya. Istilah atau ungkapan Masjidil Haram terkadang, ya, sebagian ulama yang memutlakan untuk seluruh masjid yang ada di wilayah Haram. Ya, baik itu Masjid Ka'bah ataupun masjid-masjid yang lainnya. Maksudnya di sana ada Masjid Aisyah, ya, dan masjid yang lainnya yang ada di wilayah Haram. Dan berkaitan dengan keutamaan mendapatkan pahala 100,000 kali dibandingkan sholat di masjid-masjid yang lainnya. Ya. Maka di sini pun ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang menyatakan ini berlaku untuk seluruh masjid yang ada di wilayah haram. Ya. Sama saja masjid Ka'bah, jadi masjid yang di dalamnya ada Ka'bah ataupun masjid yang lainnya. Nah, ulama yang lain menyatakan bahwa ini khusus ya untuk masjid Ka'bah. Ya. Dan ini yang dipilih oleh Al Imam Utsaimin rahimahullah, bahwa keutamaan salat ya di masjid, yakni Masjidil Haram, yang keutamanya 100,000 kali dibandingkan salat-salat di masjid yang lainnya, ya, itu khusus untuk masjid yang di dalamnya ada Ka'bah. Ya, beliau mengaitkan juga dengan larangan untuk seorang menempuh safar dalam rangka untuk ibadah di suatu tempat kecuali ya di tiga masjid. Ini yang pertama Masjid Ka'bah, yang kedua Masjid Nabawi, dan yang ketiga Masjidil Aqsa. Ya, sehingga dengan demikian beliau menyatakan bahwa yang dimaksud masjid yang dengannya keutamanya demikian, yakni masjid yang di dalamnya ada Ka'bah. Ya, oleh karena itu ya berdasarkan ini ya kami sangat menganjurkan bagi siapa yang diberikan kemudahan untuk bisa melaksanakan ibadah di tanah haram untuk bersemangat ya memanfaatkan kesempatan tersebut, salat di masjid tersebut. Ya. Salah satu di antara nasihat Ustazuna Ustaz Luqman ya, bahwa hendaknya kita menjadi orang yang betul-betul pandai memanfaatkan kondisi-kondisi ini. Ya, kalau mungkin orang ahlu dunia hitung-hitung keuntungan ya demikian teliti, maka seorang yang berusaha untuk meraih ya, keutamaan di akhirat, dia hitung-hitung, dia coba bandingkan satu salat di Masjidil Haram dengan salat di masjid yang lainnya. Berapa kali dia harus mengejar untuk bisa sampai mendapatkan pahala itu. Kemudian faqala ya ahla Makkah, beliau ketika di Masjidil Haram menyatakan kepada penduduk Makkah, ya ahla Makkah atimmu, hendaklah kalian sempurnakan salat kalian, fa inna qauma safrin, adapun kami, sesungguhnya kami adalah kaum yang sedang melakukan safar sehingga kami mengqasar, adapun kalian karena kalian orang-orang yang mukim, maka hendaklah kalian menyempurnakannya. Ini berkaitan dengan ketika penduduk Makkah salat di Masjidil Haram. Terkait dengan riwayat ini disebutkan pada ta'liq, akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud an Imran ibn Husain wa fi sanadihi Ali ibn Jad'an wa huwa dhaif. Adapun secara umum hadis ini dan yang semakna dengannya merupakan dalil yang menunjukkan dibolehkannya bagi seorang musafir untuk mengimami orang-orang yang mukim, ya, mengimami orang-orang yang mukim dengan dia tetap mengqasar salatnya, ya, kemudian mereka yang mukim menyempurnakan dari kekurangan rakaat pada salatnya. Ayo. Ini akhir dari apa yang disebutkan oleh Al-Imam Sa'di. Ada beberapa masail dari permasalahan qasar ini yang insyaallah akan kami sampaikan pada kesempatan berikutnya biidznillah taala. Pertanyaan yang ada insyaallah kami tunda pada kesempatan berikutnya. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.